Dengan itu kita mengetahui kekuatan apapun yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir untuk menghadang dakwah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak sanggup untuk melakukannya, barakallahu fikum. Mereka tidak mampu untuk berbuat memadamkan cahaya Allah jalla subhanahu. Kurang apa kemampuan yang mereka miliki? Kekuatan barakallahu fikum yang telah dicapai, jumlah besar, ternyata tidak mampu untuk memadamkan cahaya Allah jalla subhanahu. Itulah dia keikhlasan yang menjadi senjata besar dalam perjalanan dakwah para nabi dan rasul, yang diharapkan adalah ridha Allah semata, yang diharapkan adalah cinta Allah jalla subhanahu, yang diharapkan adalah kasih sayang Allah jalla wa ala. Mereka tidak mampu berbuat, barakallahu fikum. Mencelakakan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, nabi kita sudah mendapatkan jaminan pertolongan dan perlindungan dari Allah jalla subhanahu. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, namun betapa cepat dilupakan perjuangan yang suci tersebut. Kebanyakan umatnya menolak ajakan dan seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak mau menyambutnya, barakallahu fikum, dengan sepenuh hati. Bahkan di antara mereka yang sudah dekat dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, mereka melirik kepada dunia, mereka melirik kepada keindahan dunia, rahimani wa rahimakumullah. Fawallahi, demi Allah, dia tidak akan sanggup untuk memikul amanat yang besar ini, barakallahu fi. Dia akan gagal, barakallahu fikum, dalam memperjuangkan amanat yang besar ini, rahimani wa rahimakumullah. Dan dia akan takhabbul, akan jungkir balik hidupnya tatkala dia melirik kepada dunia di dalam memperjuangkan agama Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah jalla wa ala. Al-anbiya wal rusul sebelumnya diberikan barakah dalam perjuangannya oleh Allah jalla subhanahu, tatkala mereka tidak menginginkan kecuali nilai dan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuatan inilah yang tidak mampu untuk ditumbangkan. Kekuatan keikhlasan inilah yang tidak mampu untuk disetop oleh kekuatan apapun dari musuh-musuh Allah jalla subhanahu. Ma'asyara al-muslimina wal-muslimat, saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, bahwa dakwah Allah jalla wa ala ini adalah agung, tinggi dan mulia, lebih mulia dari segala-galanya yang ada di muka bumi ini. Apalagi apa yang kita miliki dari ruh dan jasad ini, maka dakwah Allah jalla wa ala di atas segala-galanya, rahiman wa rahimakumullah jami'an. Maka di saat seseorang muslim dan muslimah memiliki kepentingan, barakallahu fikum, atas nama dakwah ilallah jalla wa'ala, yuridu dunia, menginginkan dunia padanya, kita akan bertemu dengan langkah orang ini. Dia tidak akan sanggup untuk mengingkari kekeliruan dan kesalahan sekecil apapun, tidak mampu, rahimani wa rahimakumullah. Apalagi persoalannya itu besar, Apalagi kalau persoalan yang besar dari penyelisihan ini akan menguntungkan dari sisi duniawi, tidak akan mungkin memiliki kemampuan barakallahu fikum. Maka jikalau dia tidak memiliki kemampuan untuk mengingkari sekecil apapun dari kekeliruan dan kesalahan, siapa yang berkuasa? Siapa yang berkuasa dalam perjalananmu barakallahu fikum? Yang akan berkuasa adalah junudus syayatin, tentara-tentara syayatin yang juga mereka punya kepentingan pada dirimu sendiri. Alhamdulillah, Allahu Jalla wa'ala menjaga ahlus sunnati wal jamaah barakallahu fikum, dan Allahu Jalla wa'ala menganugerahkan mereka kesabaran dan keikhlasan. Semoga dengan semuanya ini mereka memperoleh barakah di dalam hidupnya rahimani wa rahimakumullah. Tenaga yang dia keluarkan untuk mencari ridhonya Allahu Jalla wa'ala, pikiran yang dia keluarkan untuk kemudian agama Allahu Jalla wa'ala, harta benda yang dia miliki untuk kemudian dakwatu ila Allah Jalla subhanah. Aduhai, betapa gembiranya engkau ya ahlas sunnati wal jamaah. Engkau telah menabung yang terbanyak di dalam hidup engkau untuk menjunjung tinggi amanat Allah Jalla wa'ala, dakwah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kita keikhlasan selalu dalam memperjuangkan agamanya, mendakwahkan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan keberkahan bagi kita, dan itulah yang kita minta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia yang kita cari tidak akan sebanding dengan setitik nilai kelak di akhirat. Kenapa kita melupakan itu lalu kemudian kita mengejar barakallahu fikum duniawi? Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita istiqamah di atasnya sampai kita bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, kita telah mendapatkan hidayah taufik untuk menerima kebenaran. Kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar kita mendapatkan hidayah yang ketiga, hidayah at-taufiq as-sabati alal haqqi, hidayah taufiq untuk kemudian kita kokoh di atas kebenaran rahimani wa rahimakumullah. Hidayah yang ketiga barakallahu fiik. Sekali lagi, alhamdulillah kita telah diberikan hidayah untuk menerima kebenaran, taufik dari Allah Jalla subhanahu. Namun ini tidak cukup, karena perjalanan kebenarannya, kebenaran ini penuh dengan ujian dan cobaan. Kita butuh barakallahu fikum jenis hidayah yang ketiga, yaitu al-hidayatu, hidayatu taufiq as-sabat alal haqqi, hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala untuk kokoh di atas kebenaran rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwa wal akhwati rahimani wa rahimakumullah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh al-muqaddim tadi dan mungkin yang tersebar barakallahu fikum dalam mauzu judul daurah kita ini, insyaallah huru hara barakallahu fikum hari kiamat. Sebelum kita mendengarkan nas-nas dari Allah Jalla subhanahu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kengerian dan ketakutan, dan barakallahu fikum malapetaka dan bahaya pada hari kiamat yang akan terjadi, saya mengajak diri saya sendiri dan segenap saudara dan saudariku untuk mengkaji firman Allah Jalla subhanahu wa ta'ala yang sering kita dengar bila terjadi musibah kematian di sebuah daerah, barakallahu fikum. Kalimat yang sering kita dengar dan keluar dari lisan kita apabila kita mendengar musibah terjadi, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat barakallahu fikum singkat tetapi maknanya sangat-sangat dalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah miliknya Allah, dan sesungguhnya kita kepadanya akan kembali. Rangkaian dari peristiwa besar yang akan terjadi di dunia ini, itu semuanya adalah pemberitahuan kepada seluruh makhluk Allah. Mereka akan kembali kepada arah yang satu, yaitu Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu kita kaji dan dalami, kita yang hidup di dunia ini dengan apa yang kita miliki dari dunia ini, sesungguhnya milik siapa, barakallahu fi? Maka kita diberitahukan oleh Allah Jalla Subhanahu, agar orang-orang yang angku dan sombong tersadar, barakallahu fi, bahwa dia ini adalah mamlukun, orang yang dimiliki oleh sang pemilik. Setiap hamba dengan apa yang dimiliki di dunia ini, dia adalah dimiliki rahimani wa rahimakumullah. Pemiliknya adalah Allah Jalla Subhanahu. Namun seringkali lupa dan bahkan tidak dipahami maknanya oleh sebagian saudara kita kaum muslimin. Kalau kalimat inna lillahi itu adalah sebuah pengikraran bahwa kita semuanya ini adalah miliknya Allah Jalla Subhanahu. Segala apa yang kita miliki di dunia ini adalah miliknya Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita tidak memiliki kepemilikan terhadap diri kita sendiri. Kita tidak memiliki kepemilikan sesungguhnya atas diri kita sendiri. Dia Allah Jalla wa'ala satu-satunya sebagai pemiliknya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita mengetahui hal ini, tidakkah kita mau dicintai oleh pemilik kita? Tidakkah kita mau untuk disayangi oleh pemilik kita? Tidakkah kita mau di atas dunia ini untuk diridhai oleh yang memiliki kita, yaitu Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala? Bersamaan Allah Jalla wa Ala telah menebar kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Pertama kali, min asli khilqatihi, asal penciptaan manusia itu sendiri, sesempurna-sempurna makhluk. Yang kedua, Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada manusia ini akal untuk membedakan dia dengan makhluk-makhluk yang lain, dan juga akal yang dititipkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk kemudian bisa menalar, bisa mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, mengetahui mana jalan yang diridhai oleh Allah, mana jalan yang dibenci oleh Allah Jalla Subhanahu. Rahmat Allah Jalla wa'ala kepada makhluk yang namanya manusia ini tidak cukup sampai di situ. Allah Jalla wa'ala menurunkan aturan-aturan hidup yang darinya lah dia bisa mengambil keselamatan, yang darinya lah dia bisa mengambil kesenangan, kebahagiaan. Yang dari aturan dan undang-undang ini dia bisa memahami lalu menyelamatkan diri dari segala ancaman dan hukuman Allah Jalla Subhanahu. Allah sudah sempurnakan manusia dengan akal. Allah Jalla wa Ala telah bantu manusia ini dengan wahyunya barakallahu fikum. Tidak hanya itu saja. Untuk kemudian saya mengajak, betapa sayangnya pemilik kita ini kepada yang namanya manusia. Untuk kita menyadari betapa sedikitnya manusia ini yang mau disayangi oleh Allah Jalla wa Ala. Betapa sedikitnya manusia ini yang mau mengejar cintanya Allah Jalla wa Ala, yang mau mengejar ridhanya Allah Jalla Subhanahu. Betapa sedikitnya manusia ini yang mau atau takut terhadap benci dan murka pemiliknya di dalam hidup ini. Rahiman wa rahimakumullah jami'an. Allah tidak mencukupkan mereka dengan wahyunya. Lalu Allah menurunkan kepada mereka, mengutus kepada mereka para rasulnya untuk membimbing, memahami wahyu Allah Jalla Subhanahu. Allahu Akbar. Bentuk kasih sayang Allah Jalla wa Ala yang dalam di dalam hidup kita ini. Allah Jalla wa Ala memberikan langkah-langkah keselamatan di dalam hidup manusia. Akal, kemudian wahyu diturunkan sebagai undang-undang yang darinya dia mengambil jalan keselamatan, yang dengannya atau darinya dia mengambil langkah-langkah untuk menghalangi dirinya dari murkanya Allah Jalla Subhanahu. Tidak dicukupkan sampai di situ oleh Allah Jalla Wa'ala. Allah mengutus khusus dari hambanya yang terbaik nasabnya, yang terbagus budi pekertinya, dari manusia ini rahimani wa rahimakumullah, untuk membimbing manusia ini memahami aturan yang diturunkan oleh Allah Jalla Wa'ala, menanamkan bahwa mereka ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kendati pun demikian, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku ini yang bersyukur, yang mau beribadah kepada Allah Jalla Subhanahu. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau beribadah kepada Allah Jalla Subhanahu. Wasani yang kedua, qala Allah azza wa jalla, wa in tuti akthar man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Khitab, ajakan pembicaraan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau wahai Rasul Allah menaati kebanyakan mereka, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Mayoritas dalam kesesatan. Mayoritas barakallahu fikum dari hamba Allah yang namanya manusia tidak mau disayangi oleh Allah Jalla Subhanahu. Tidak mau dicintai oleh pemiliknya barakallahu fikum. Bahkan mereka kebanyakannya menantang Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Mereka menantang Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Masih ingat kita apa yang disebutkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam setelah umatnya itu masuk ke dalam agamanya, ternyata tidak cukup masuknya ke dalam Islam itu lalu kemudian kita menjadi selamat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang kondisi umatnya yang menyambut ajakan dan seruannya. Tadi secara umum manusia ini mayoritas dalam kesesatan. Sekarang barakallahu fikum yang mau menerima ajakan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, yang mau menyambut agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun mahal keselamatan di dalam beragama. Mayoritas dari umatnya Rasul alaihi salatu wasallam berada barakallahu fikum masuk dalam keumuman manusia, yaitu tidak mau disayangi dan dicintai oleh pemiliknya, yaitu Allah Jalla Subhanah. Rasulullah alaihi salatu wassalam bercerita, sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya umatku ini yang mengaku sebagai muslim, yang menerima ajaran Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka juga akan ditimpa oleh musibah besar. Mayoritas mereka tersesat barakallahu fikum dalam beragama. Inilah dia makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72-nya kata beliau berada di dalam ancaman neraka. Satu yang selamat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita untuk mengkaji dan mendalami. Inna lillah, sesungguhnya kita adalah miliknya Allah Jalla wa'ala. Amat sangat sedikit yang mengejar cintanya Allah Jalla subhanahu. Amat sangat sedikit yang mengejar rahmat dan ridhonya Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena tadi sudah kita sebutkan nas-nasnya. Kebanyakan dari hamba Allah Jalla wa'ala ini menentang apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Kita ingin mengkaji lebih dalam lagi. Faya akhi wa ya ukhti fillah, jikalau engkau ingin dicintai oleh Allah Jalla subhanahu, jikalau engkau ingin disayangi oleh Allah Jalla wa'ala, dan engkau meraih ridhanya Allah Jalla wa'ala, Allah telah memberitahukan kepada engkau jalan-jalannya untuk sampai kepada hal itu. Allah Jalla wa'ala telah memancangkan jalan untuk engkau sampai kepada Allah sang pemilik engkau, rahimani wa rahimakumullah. Itulah dia as-siratul mustaqim, at-tariqul wadihu, al-musilu ilallahi wa ila jannatihi. Itulah jalan Allah yang lurus, yang akan menyampaikan engkau kepada pemilikmu, lalu bertaburan dengan ridha dan cintanya, kasih dan sayangnya barakallahu fikum. Inilah dia satu jalan Allah yang terang benderang dan lurus, yang akan menyampaikan engkau kepadanya dan menyampaikan kepada surganya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bergembira barakallahu fikum di saat engkau diberikan anugerah oleh Allah Jalla wa'ala untuk berjalan di atas kelurusan jalan ini, jalan siratul mustaqim, jalan Allah yang lurus, terang benderang jalannya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, lailuha kanahariha, malamnya bagikan siangnya, terang benderang, tidak ada yang samar sesungguhnya, tidak ada kegelapan padanya barakallahu fikum. Tapi perlu diingat, perjalanan yang lurus menuju Allah Jalla wa'ala ini jalan yang penuh dengan ujian dan cobaan padanya, bukan jalan yang bertaburan wewangian dan bau-bau yang semerbak atau bunga-bunga yang wangi dan mawar. Lah, ternyata jalan yang lurus ini penuh dengan ujian dan cobaan padanya, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Namun orang yang ingin dicintai oleh pemiliknya, Orang yang ingin mendapatkan ridha dari Allah Jalla Subhanah, dia akan siap untuk menghadapi ujian dan cobaan itu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rahimani wa rahimakumullah. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam telah diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk mengatakan di dalam Al-Quran sebagai pemberitahuan bentuk kecintaan Allah kepada kita dan bentuk kecintaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Di dalam surah Al-Imran ayat 31 Allah Jalla wa'ala berfirman, "Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakan wahai Rasul Allah, jika kalian cinta kepada Allah Jalla wa'ala, jika kalian cinta kepada pemilik engkau yaitu Allah Jalla Subhanah, jika engkau cinta barakallahu fikum yang kepada yang berkuasa di dalam hidupmu Allah Jalla Subhanah, buktikan bentuk kecintaanmu kepada Allah Jalla wa'ala, buktikan bentuk kecintaanmu kepada pemilikmu di dalam hidup ini dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, bukti cintamu kepada Allah Jalla wa'ala. Engkau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala apa yang datang darinya, manhajnya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlak dan adabnya, engkau berusaha untuk mengikuti Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang engkau belum sanggup, engkau meminta kepada Allah Jalla wa'ala bantuan, engkau meminta kepada Allah Jalla wa'ala pertolongan, engkau meminta kepada Allah Jalla wa'ala kekuatan untuk bisa mengikuti Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Bentuk cinta engkau kepada Allah Jalla Subhanahu. Dan yang kedua, bentuk cinta engkau kepada Allah melalui ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membalas cintamu dengan cintanya. Allah Jalla wa'ala akan membalas cintamu dengan cintanya. Barakallahu fikum. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai engkau. Rahimani wa rahimakumullah. Maka dengarkan semangat para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in ingin mendapatkan cinta dari Allah Jalla Subhanah. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an, An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam yaqul, La'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yaftahu Allah ala yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda barakallahu fikum di hadapan para sahabatnya, besok saya akan memberikan bendera kepemimpinan ini benar-benar kepada seseorang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya, dan Allah bukakan kemenangan melalui tangannya. Kalau sekiranya barakallahu fikum kita ahlus sunnati wal jamaah disodorkan hal ini, bukankah kita ingin mendapatkannya? bukan karena kecintaan kepada kepemimpinan, namun karena berharap sifat yang disebutkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itulah yang ada pada diri para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in. Tidak ada seorang pun yang hadir dan mendengar tawaran Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam kecuali berharap bendera itu jatuh ke tangannya. Tidak ada seorang pun yang menghadiri majlis itu dan mendengarkan tawaran Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam kecuali mengharapkan bendera itu jatuh di tangannya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena apa? Barakallahu fikum. An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan yang akan membawa bendera kemenangan ini orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang cinta kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mencintainya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mencintainya. Bukankah ini nilai besar dalam hidup? Barakallahu fikum. Di saat mendapatkan cinta Allah jalla wa ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu bercerita, tidak ada seorang pun yang hadir di majlis penawaran itu atau pemberitahuan, bukan penawaran, pemberitahuan itu kecuali masing-masing mereka mengharapkan bendera itu jatuh ke tangannya. Bukan karena kerakusan terhadap kepemimpinan abadan, sama sekali tidak. Karena sifat yang disebutkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, dia cinta kepada Allah jalla subhanah dan dia cinta kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia dicintai oleh Allah jalla subhanah dan dicintai oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlalulah malam pemberitahuan dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi di pagi harinya? Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'idi yang menyaksikan peristiwa pemberitahuan dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam yang akan membawa bendera perang ini, orang yang dicintai oleh Allah jalla wa ala dan orang yang dicintai oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahal Ibnu Sa'ad bercerita tentang penampilan yang terjadi. Maka mereka segera berbondong-bondong di pagi hari mendatangi Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum, semuanya berharap bendera itu jatuh di tangan mereka. Fadhuru barakallahu fikum. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in semuanya berharap bahwa bendera itu jatuh di tangannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Aina Ali? Aina Ali? Mana Ali? Ali bin Abi Thalib yang dimaksud oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Mana Ali? Ternyata di saat itu Ali tidak hadir di majlis pemberitahuan. Dan khabar dari beliau alaihissalatu wassalam tidak hadir di majlis itu karena yastaki aina, dalam kondisi sakit barakallahu fikum kedua matanya. Catatan penting dan faedah yang besar bagaimana semangat para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in untuk mengejar kemuliaan yang di dalam hidupnya. Adakah yang lebih mulia di dalam hidup dari cintanya Allah jalla subhanahu dan cinta Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya, tidak ada di hadapan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Maka barakallahu fikum, bercermin dari perjalanan hidup itu, kita ingin dicintai oleh pemilik kita yaitu Allah jalla wa'ala. Kita ingin mendapatkan kasih sayangnya. Kita ingin mendapatkan ridhonya. Karena yang kita tempati dunia ini adalah miliknya. Barakallahu fikum. Segala apa yang kita harapkan dalam hidup dunia ini adalah miliknya. Dan semuanya datang daripadanya. Tidakkah kita mau dicintai olehnya? Barakallahu fikum. Allah telah memberitahukan kepada kita bentuk kecintaan Allah Jalla wa'ala kepada seseorang hamba. Di saat hamba itu meniti jalan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beribadah sebagaimana ibadah yang beliau ajarkan, berakhlak dan beradab, berperilaku sebagaimana arahan dan bimbingan beliau alaihi salatu wassalam, berjalan di atas jalan yang telah ditapaki dan dilaluinya, berkeyakinan keyakinan yang telah diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Maka bila kita telah berusaha menyesuaikan segala galanya di dalam hidup beragama dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang menyebabkan cinta Allah Jalla wa'ala turun. Itulah yang menyebabkan kasih sayang Allah Jalla wa'ala. Dan itulah yang menyebabkan ridhonya Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, mari kita dengarkan ucapan dari Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala terkait dengan kalimat inna lillahi. Kita ini adalah miliknya Allah Jalla wa'ala. Qala al-imam Sa'di rahimahullah, ay mamlukuna lillahi mudabbaruna tahta amrihi wa tasrifihi falaysa lana min anfusina wa amwalina shay'un. Kita ini adalah mamlukun, orang yang dimiliki dan dikendalikan oleh Allah Jalla subhanahu. Kita semuanya mudabbarun, orang-orang yang diatur dan ditentukan hidupnya oleh Allah Jalla subhanahu. Semuanya ada di dalam, di bawah perintah Allah Jalla wa'ala. Beliau mengingatkan, kita sendiri, harta benda yang kita miliki, yang ada pada diri kita, sesungguhnya kita tidak memiliki sedikit pun padanya. Loh kok iya? Iya. Siapa yang memberikan anda nikmat ini di dalam hidup? Pasti engkau akan menjawab Allah Jalla wa'ala. Harta yang kau bisa menabungnya, barakallahu fi, siapa yang memberikannya? Engkau akan menjawab Allah Jalla subhanahu. Kalau sekiranya nikmat yang telah engkau tabung tadi diambil oleh Allah Jalla wa'ala, pantaskah engkau dan bisakah engkau dan mampukah engkau untuk menolak permintaan Allah Jalla wa'ala? Jawabannya tidak punya kemampuan dan tidak punya hak untuk mengatakan ya Allah jangan ambil milikku. Tidak punya hak untuk mengatakan demikian. Karena semuanya adalah miliknya Allah Jalla wa'ala. Qala Allah Jalla wa'ala, wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Tiadalah kalian berada dalam sekecil apapun dari nikmat kecuali itu datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Dia yang berhak memberimu nikmat. Dia juga yang berhak untuk menghadang nikmat ini dari orang, artinya tidak memberikannya. Dan dia pula yang berhak untuk mencabut nikmat yang telah diberikan kepada hambanya. Tidak ada seorang hamba pun yang sanggup untuk menolaknya, barakallahu fikum. Berarti kita memang benar-benar dimiliki oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Beliau mengingatkan, fa'idha betulina, ay fa'idha betalana bisyai'in minha faqad tasarrafa arhamur rahimin bimala bimamaliki. kalau ternyata Allah menguji kita dengan ujian-ujian yang kita tidak pernah menduga terjadinya, bahkan kita berusaha lari untuk memperoleh dan mengenai diri kita, ternyata Allah mengenakan juga kepada kita. Ingat, yang memberikan engkau ujian ini adalah Allah yang sangat penyayang pada diri engkau. Agar bila engkau berkeluh kesah, engkau tidak mengarahkan keluh kesahmu kecuali kepada Allah Jalla wa'ala. Engkau tidak kemudian putus asa dengan ujian ini. Kenapa? Karena engkau menyadari bahwa yang memberikan ujian kepada engkau ini adalah Zat Arhamur Rahimin, yang paling penyayang pada yang dimilikinya, Allah Azza wa Jalla. Fabarakallahu fikum. Bimal malikihi wa amwalihim fala iqtirada alaih, bal min kamal ubudiyatil abdi alimahu bi anna wuku'al baliyati minal malikil hakim alladhi arhama bi abdihi min nafsihi. Jangan engkau menolak, jangan engkau menentang ujian tersebut, namun termasuk dari ubudiyahmu, ibadah engkau sebagai makhluk yang diuji oleh Allah Jalla wa'ala, engkau mengetahui bahwa ujian yang turun itu datang dari pemilik engkau, Al-Maliku, Al-Hakimu yang bijaksana. Ujian dan cobaan yang engkau dapatkan datangnya dari pemilik engkau, datangnya dari Zat yang maha bijaksana di dalam mengatur urusan engkau, dan datang dari Zat yang maha penyayang terhadap diri engkau dibanding sayangnya engkau terhadap diri engkau. Dia Allah lebih penyayang. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka beliau Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala mengingatkan, termasuk dalam ubudiyah, pengabdian dan ibadah seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala, dia mengetahui bahwa ujian dan malapetaka yang terjadi pada dirinya itu datangnya dari Al-Malik, pemiliknya, yaitu Allah Jalla subhanahu. Kedua, datang dari Zat yang maha bijaksana. Ketiga, datang dari Zat yang paling penyayang terhadap dirinya, melebihi sayang dia terhadap dirinya sendiri. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Agar ini semua, kata beliau, fayujibu lahu dhalika ridha anillahi wa syukru lahu ala tadbirihi lima huwa khairun li abdihi wa illam yash'ur bidzalika ma'a annana mamlukuna lillahi. Beliau barakallahu fikum mengingatkan, ketika engkau mengetahui bahwa setiap ujian dan musibah yang terjadi dan menimpa engkau, menimpa istrimu, menimpa anak kita, menimpa harta benda kita, ujian itu datang dari pemilik kita sendiri, yang memiliki istri kita, yang memiliki anak kita, yang memiliki apa yang kita miliki, dialah yang menurunkan ujian. Barakallahu fikum. Kedua, dia adalah Zat yang maha bijaksana, maha adil. Dia yang menurunkan ujian pada dirimu agar engkau jangan menuding dan menuduh Allah Jalla wa'ala berbuat zalim pada dirimu. Tidak. Yang memilikimu adalah Zat yang maha bijaksana. Mungkin engkau akan menudingnya adalah orang yang Zat yang tidak sayang pada dirimu. Dengarkan, Dia adalah Arhamur Rahimin. Dia adalah paling penyayang dari orang yang punya memiliki kasih sayang. Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan engkau tentang hal ini, engkau dimiliki oleh Allah. Semua apa yang datang, apa yang menimpa dirimu adalah datang dari pemilik engkau. Ini untuk melahirkan pada diri engkau ridha kepada Allahu Jalla wa Ala yang menurunkan ujian pada dirimu. Dan yang kedua, melahirkan barakallahu fikum asyukur. Karena tidak ada dalam keputusan Allahu Jalla wa Ala kecuali kebaikan pada hambanya. Maha suci Allah dari sifat-sifat berbuat zalim. Maha suci Allah dari sifat-sifat kekurangan yang dituduhkan oleh makhluknya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Aduhai betapa tinggi nilai yang terkandung dalam kalimat inna lillahi, bahwa kita ini adalah miliknya Allah. Agar jangan kita angkuh dan sombong. Apalagi engkau wahai ayyuhad du'atu ilallah jalla subhanahu, memiliki sifat keangkuhan dan kesombongan dengan ilmumu. Fattaqillah ya abdallah. Apa yang ada pada diri engkau ini adalah miliknya Allahu jalla wa'ala. Bahkan Allahu jalla wa'ala mempertegaskan munculnya kebaikan, niat-niat mulia pada dirimu itu datangnya dari Allahu Jalla Subhanahu. Dengarkan ucapan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, "Faman 'arafa haqiqata nafsihi, faman 'arafa haqiqata nafsihi, 'alima annahu manba'u kulli su'in." Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, barang siapa yang mengetahui tentang hakikat dirinya, maka dia sadar memang dirinya ini merupakan sumber munculnya segala kejelekan dan kejahatan. Kok iya? Lalu kebaikan? Saya punya niat baik. Saya ingin lurus jalannya. Segala kebaikan yang muncul dari diri karena fadlun wa rahmatum minallah jalla wa'ala, karena sebuah karunia dan rahmat dari Allah jalla subhanahu. Allahu akbar. Pelajaran penting agar kita jangan sok angkuh dan sombong di hadapan pemilik kita, seolah-olah ilmu yang kita dapati, kemampuan diri kita, kecerdasan diri kita, ketekunan diri kita abadan, bukan semata-mata karena itu barakallahu fi. Fadlun minallahi wa rahmah. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabi, falaula fadlun minallahi wa fadl, falaula fadlullahi wa rahmatuhu, ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia dari Allah, bukan rahmat dari Allah Jalla wa'ala, tidak ada seorang pun yang akan mampu membersihkan dirinya, mensucikan dirinya, menyelamatkan dirinya, kata Allah Jalla wa'ala, karena adanya fadlun wa rahmatum minallah Jalla subhanah. Barakallahu fikum. Lalu tumbuh cinta kok pada diriku, kebaikan kepada orang-orang yang baik, benci kepada kekufuran. La ya akhi, kapan munculnya dari diri engkau, kapan munculnya kecintaan kepada kebaikan ini, kecintaan kepada al-haq dan kecintaan kepada ahlul haq? Kapan munculnya dari dirimu benci kepada kekufuran, benci kepada kesyirikan, benci kepada kefasikan dan kemaksiatan, lalu kemudian anda angkuh dan sombong setelah engkau mendengarnya atau engkau mengetahuinya? Muncul kecintaan kepada iman, kapan munculnya ya akhi? Maka kita tidak punya alasan untuk angkuh dan sombong dengan ilmu yang kita miliki. Tawaduk ya Abdullah, tawaduklah engkau. Allah Jalla wa'ala akan mengangkat engkau, barakallahu fikum. Dengarkan firman Allah Jalla subhanah, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rasidun. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla lah yang menanamkan kecintaan engkau pada dirimu, kecintaan keimanan pada dirimu. Allah yang menanamkannya, yang menumbuhkan cinta pada dirimu terhadap iman, Allahu Jalla Subhanahu. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana. Setelah engkau mengenal dakwah, mendapatkan hidayah dari Allah, mengerti tuntunan dan Rasul, tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, muncul cintamu kepada iman, muncul kecintaanmu yang tinggi terhadap ahlul iman, kecintaan kepada al-haq, kecintaan kepada ahlul haq. Sekarang setelah engkau dibantu, lalu engkau mengangkat dirimu di hadapan Allah Jalla wa'ala, engkau angkuh dan sombong, barakallahu fikum. Bukankah itu penghinaan buat dirimu sendiri? Jawabannya iya. Hafidhani wa hafidhakumullah, Allah lah yang menanamkan kecintaan kepada iman pada dirimu, kata Allah Jalla wa'ala. Allah yang menghiasi keimanan itu di dalam hati-hati kalian. Allah yang menanamkan kebencian pada diri kalian kepada kekufuran, kepada kefasikan, dan kepada kemaksiatan. Setelah semuanya anugerah dari Allah, Allah memberikan dan menyandangkan kepadamu. Anda kalau sudah mendapatkan demikian, berjalan di atas konsekuensinya, Anda itu orang rasyid, kata Allah. Anda itu orang yang terbimbing, Anda itu orang yang mendapatkan petunjuk, Anda itu adalah orang yang pintar, Anda itu adalah orang yang cerdas. Padahal semuanya datang dari Allah Jalla wa'ala. Lalu Allah memberikan gelar kepadamu. Setelah Allah membantu kita, Dia memberikan gelar kepada hambanya yang tunduk, patuh, dan nurut. Ulaika humur rasidun. Mereka itulah orang yang terbimbing hidupnya. Barakallahu fikum. Tapi Allah mengingatkan alaihi salatu wassalam, itu semuanya nikmat, nikmat dari Allah Jalla wa'ala, karunia dari Allah Jalla wa'ala. Wallahu alimun hakim. Allah menutupnya dengan dua sifat. Alimun, Allah maha mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan karunia ini. Allah maha mengetahui. Hakimun, Allah maha bijaksana, tidak meletakkan karunia ini kepada bukan pemiliknya. Allahu Jalla wa'ala alim, maha mengetahui siapa yang menjadi pemilik karunia ini. Hakimun, Allah maha bijaksana, Allah meletakkan karunia ini bukan kepada yang tidak memilikinya, yang berhak, barakallahu fikum, yang tidak berhak. Allah meletakkan kepada pemiliknya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ma'asyara al-muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kalimat pertama yang kita sebutkan dari ucapan al-Imam As-Sa'di rahimahullah mengingatkan bahwa kita ini adalah miliknya Allah. Jadilah engkau yang dimiliki menjadi pemilikan yang terbaik. Kejar cinta pemilik engkau, yaitu Allah Jalla wa'ala. Kejar kasih sayangnya. Setelah itu Allah Jalla wa'ala memberitahukan kepemilikan yang umum ini Wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya akan kembali kepada Allah Jalla Subhanah. Kita semuanya akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Di sisinya Allah Jalla wa'ala mempersiapkan segala apa yang akan diterima oleh masing-masing hambanya. Allah Jalla wa'ala akan memberikan barakallahu fikum segala apa yang telah kita lakukan di dunia dulu, mengganjarnya bisa kita kembali kepadanya. Kalau amal yang dikerjakan di dunia ini adalah baik, Allah Jalla wa'ala akan mengganjarnya dengan surganya kebaikan wa ziyadah, dan Allah akan menambahnya. Sudah mendapatkan surga barakallahu fikum dan kenikmatan yang ada di dalam surga, karena di dunia dia tahu bahwa dia dimiliki oleh Allah, dia berusaha mengejar kasih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berusaha mengejar kasih sayang Allah Jalla wa'ala. Allah sekembalinya hamba ini menuju Allah, Allah persiapkan apa yang dia inginkan, apa yang dia maukan di dalam surganya rahiman wa rahimakumullah. Allah menyebutkan wa ziyadah, ada tambahannya. Ma hiya ziyadatu ya ikhwani wa ya akhwati, apa ziyadah dari surga yang Nabi SAW menggambarkan, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin, belum pernah kenikmatan di dalam dunia itu, di dalam surga itu terlintas di dalam benak kita, tidak mungkin akan bisa digambarkan barakallahu fik. Wa ziyadah, dan ada tambahannya. Tambahan apa dari nikmat surga itu? Rawal Imam Muslim fi sahihi barakallahu fikum. Maka tambahan yang dimaksud oleh Nabi Yunus, oleh Allah Azza wa Jalla adalah ru'yatullah Jalla Subhanah, melihat kepada Allah Jalla wa Ala, memandang kepada Allah Jalla Subhanah. Nikmat ziyadah tambahan barakallahu fikum, wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, wajah di saat itu berseri-seri ketika wajah-wajah itu memandang kepada Allah Jalla Subhanah. Ketika Allah Jalla wa Ala menawarkan kenikmatan tambahan kepada penduduk surga, para penduduk surga menganggap, adakah nikmat yang lebih dari ini? Maka ketika Allah Jalla wa Ala memperlihatkan dirinya di hadapan penduduk surga, penduduk surga melupakan nikmat di dalam surga karena memandang kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, ini kembali kepada Allah Jalla Subhanahu. Bagaimana kalau kembalinya kita kepada zat yang maha suci, penuh dengan noda-noda dosa dan kemaksiatan? Bagaimana barakallahu fikum kembali kita kepada zat yang maha suci? Langkah yang kita tempuh dalam beragama ini bengkok rahimani wa rahimakumullah. Keyakinan yang kita yakini, pengajaran akhlak dan adab, tidakkah kita memiliki rasa malu untuk kembali kepada zat yang maha suci, yang memiliki kita, yang memiliki alam dunia, alam barzakh dan alam akhirat, Allah Jalla wa'ala. Tidakkah kita malu dengan kekurangan kita barakallahu fiik? Maka mari kita bersama-sama dengan tuntunan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam untuk meluruskan diri barakallahu fiik. Meluruskan lahiriah kita, meluruskan batiniah kita, untuk kemudian sekembalinya kita kepada pemilik kita rahimani wa rahimakumullah dalam keadaan mardhi, orang yang diridhai oleh Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Ayat ini semakna dengan firman Allah jalla wa ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat yang kita lakukan, sesembelihan korban yang kita kerjakan, hidup dan mati yang ada pada diri kita, ternyata semuanya milik Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Berarti apa yang kita tunggu sekarang, apa yang kita tunggu di dalam hidup ini, kita sadar bahwa kita adalah miliknya Allah jalla subhanahu, dan kita tahu bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah jalla wa ala. Lalu apa yang ditunggu oleh para pelaku dosa dan kemaksiatan, apa yang mereka nanti-nanti oleh orang-orang yang taat kepada Allah jalla wa ala? Qala Allah azza wa jalla fi kitabi, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika. Tidak ada yang kita tunggu, ma'asyiral muslimina wal muslimat. Tidak ada yang ditunggu oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, mereka-mereka yang merendahkan, mencela, memusuhi orang-orang yang taat kepada Allah. Tidak ada yang ditunggu oleh semuanya melainkan antatiyahumul malaikatu, kedatangan malaikat barakallahu fikum. Kedatangan malaikat yang mana yang dimaksud? Yaitu kedatangan malaikatul maut untuk mencabut ruh masing-masing kita rahimani wa rahimakumullah. Allah jalla wa ala yaqul, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu. Tidak ada yang mereka tunggu oleh para pelaku dosa dan kemaksiatan, oleh mereka-mereka juga yang taat kepada Allah jalla wa ala. Tidak ada yang ditunggu kecuali kedatangan para malaikat. Al-malaikatu, qala ahlu tafsir, kedatangan malaikat yang dimaksud adalah kedatangan malaikat untuk kemudian mencabut liqawdi arwahihim, untuk mencabut roh-roh mereka. Oleh karena itu barakallahu fikum, rawal imamu muslim fi sahihi min hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qala an-nabiyyu alayhi salatu wassalam, man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu, wa man askhata liqa Allahi askhata Allahu liqa'ahu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, maka Allah menyukai dan mencintai pertemuan itu. Dan barang siapa yang benci pertemuan itu, wa man abghadha liqa Allah aghdaba Allah, wa man sakhita liqa Allah sakhita Allah liqa. Barang siapa yang tidak suka pertemuan dan pertemuan dengan Allah jalla wa ala, maka Allah membenci pertemuan dengannya. Subhanallah. Aisyah mencoba memahami apa makna dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bukan sakhita, man kariha afwa, man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ah. Barang siapa yang benci pertemuan dengan Allah, maka Allah membenci pertemuan dengannya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mencoba untuk mengutarakan apa yang difahaminya. Akarahiyatul mauti ya Rasulullah, fa kulluna nakrahul mauta. Ya Rasulullah, kebencian yang engkau maksudkan, kebencian tidak mau bertemu dengan Allah, bukankah kebencian mati ya Rasulullah? Setiap kita ini enggak suka namanya kematian. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La, bukan itu. Walakin akan tetapi al-mu'mina idza bushira biridallahi wa rahmatihi ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ah. Tapi orang yang beriman itu apabila dikabarkan ridhonya Allah Jalla Subhanahu, dikabarkan rahmatnya Allah Jalla wa'ala, dia bergembira dan senang pertemuan dengan Allah. Allah Jalla wa'ala menyukai dan menyenangi pertemuan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal kafira, namun apabila dia kafir kepada Allah Jalla wa'ala, bushira bisakhatihi wa ghadabi, diberitahukan kabar gembira tentang hukuman dan kemurkaan Allah. Kariha liqa Allahi wa kariha Allahu liqa'ah, dia benci pertemuan dengan Allah setelah mendengar akan mendapatkan azab. Barakallahu fikum, dia benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah Jalla wa'ala membenci pertemuan itu juga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang kita tunggu-tunggu adalah kedatangan malaikatul maut. Au ya'tiya rabbuka, atau kedatangan Rabbmu. Kapan? Barakallahu fikum. Lifaslil qada'i baina ibadihi. Lifaslil qada'i baina ibadihi, kedatangan Allah Jalla Subhanahu untuk memutuskan urusan-urusan hambanya. Kedua yang kita tunggu, barakallahu fikum. Dan yang ketiga, au ya'tiya ba'du ayati rabbi, yang ketiga adalah kedatangan tanda-tanda Rabbmu, maksudnya kedatangan tanda-tanda hari kiamat. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa sekarang ini kita sedang kejar-kejaran, usaha kita yang kita lakukan di dunia ini sedang kejar-kejaran dengan lawan atau ya teman yang namanya kematian. Rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap pintu kebajikan, pintu ketaatan yang dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala menyertai kita, barakallahu fikum. Lalu kemudian ketika datangnya namanya kematian, kita berada dalam kelurusan. Barakallahu fikum. Inilah yang kita harapkan. Karena bekal yang dengannya kita untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat kelak, hasil karya kebaikan kita di dunia ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, maka sampailah, barakallahu fikum, kita kepada pembahasan bahwa untuk pertemuan dan kembalinya kita kepada pemilik kita didahului, barakallahu fikum, dengan dua perkara yang disebut dengan al-qiyamatu. Didahului, barakallahu fikum, dengan dua perkara untuk pertemuan dan kembalinya kita kepada Allah Jalla wa'ala. didahului dengan dua bentuk al-qiyamah. Qiyamatus sugra wa qiyamatul kubra. Kiamat kecil dan yang kedua adalah kiamatul kubra. Kiamat yang besar. Apa perbedaannya barakallahu fikum? Dan apa yang dimaksud dengan kiamatu al-sugra dan kiamatul kubra? Al-kiamatu sugra yang dimaksud adalah mautul insani, kematian seseorang barakallahu fikum, qamat kiamatuhu, maka datanglah kiamatnya. Kematian rahimani wa rahimakumullah yang terjadi barakallahu fikum pada seseorang, maka itu adalah kiamatus sugra, kiamat kecil, kematian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan barakallahu fikum, kita telah menyadari hal itu dengan bukti-bukti konkret, baik di dalam Al-Quran Karim atau dalam realita tentang kematian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang takdir al-umuri, takdir al-umuri, Rasulullah mengatakan, "Ma minkum min ahadin inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi 4 kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'iyyun." Hadits ini berbicara tentang takdir umuri dalam istilah ulama kita. Ada takdir sanawi, ada takdir umuri, dan ada takdir yaumi. Kejadian setiap hari dan setiap saat ada catatannya. Catatan ini disebut dengan takdir yaumi. Kejadian setiap tahun sudah ada, seperti yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Qadr, sudah ada catatannya. Catatan takdir ini diistilahkan dengan takdirus sanawi. Kemudian catatan ketentuan yang akan terjadi sepanjang umur kita, itulah yang disebut dengan takdir umuri. Semua tiga jenis takdir ini kembali kepada takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. 50,000 tahun Allah Jalla wa'ala menulis takdir tersebut sebelum menciptakan langit dan bumi. Takdir umuri dalam hadis yang kita sebutkan tadi barakallahu fikum, setiap kalian dihimpun penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari menjadi air mani. 40 harinya menjadi darah. Dan 40 hari keberikutnya menjadi daging. Genap 120 hari dalam proses penciptaan manusia dalam kandungan ibunya. Setelah 120 hari, Allah mengutus malaikat rahim untuk meniupkan padanya ruh. Ketika ditiupkan padanya ruh, malaikat diperintahkan untuk menulis takdir umuri. Takdir seumur yang terjadi pada dirinya. Pertama, ditulis rezekinya. Kedua, ditulis ajalnya. Ketiga, ditulis amalnya. Dan yang keempat, ditulis bahagia atau celakanya. Ditulis oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Penulisan inilah yang disebut dengan takdir. Apa tadi? Takdir umum. Penulisan takdir ketika ruh itu ditiupkan disebut dengan takdir umuri. Namun takdir ini tidak lepas dari takdir yang Allah telah tulis 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin wal muslimah. Sekarang di sana disebutkan bahwa ajal masing-masing kita ini sudah ditulis oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Mau merubah? Tidak mungkin. Mau berkuasa atas ajal? Tidak mungkin. Karena kita ini miliknya Allah Jalla Subhanahu. Kita dimiliki oleh Allah Jalla wa Ala. Tidak bisa berbuat apa-apa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku miliknya Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Berarti cita-cita kita yang kita pasang di dunia ini, harapan setinggi langit yang kita gantungkan, itu sedang kejar-kejaran dengan ajal kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka berdasarkan hal ini, Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, akhiru zikra hadimil lazzat. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat-ingat penghancur kelezatan hidup ini. Tidak ada yang dimaksud adalah kematian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari semuanya ini barakallahu fikum, terlalu banyak ayat-ayat yang menjelaskan akan kepastian ini dan sesuatu yang pasti terjadi barakallahu fikum. Tidak mungkin akan tersalah dari catatannya dan tidak mungkin akan mengelak dari ketentuannya. Tidak bisa merubah apa yang telah ditulis dalam catatan tersebut. Tidak punya kemampuan sedikit pun barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, kita dididik oleh agama ini untuk jangan bersandar kepada takdir. Jangan. Tetapi kita harus benar-benar melaksanakan tuntunan agama. Barakallahu fiik. La ya khilala, saya pasrah saja. Mungkin ini takdir saya untuk terus melarat begini. Ya. Terus dalam dosa dan kemaksiatan seperti ini. Sudahlah, tidak usah engkau menyelepotkan saya, mengingatkan saya, menegur saya. Kasihan anda lelah dan capek. Ini takdir saya. Loh, dari mana dia mengerti takdirnya barakallahu fikum? Sementara dia di depannya syariat Allah Jalla wa'ala yang melarang duduk dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beralasan dengan takdir yang dia tidak tahu ilmunya, lalu meninggalkan syariat yang ada di depan matanya. Kenapa dia tidak beralasan setelah dia taat, alhamdulillah ini takdir dari Allah. Semestinya demikian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti kita itu disuruh berjuang oleh Allah Jalla wa'ala. Kita disuruh berbuat oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak boleh karena takdir menjadikan kita malas. Tidak boleh karena takdir menjadikan kita putus asa. Tidak boleh karena adanya ketentuan di dalam hidup lalu menjadikan kita beralasan bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Tidak boleh sama sekali, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka yang kita tunggu-tunggu ini telah menjemput bapa kita. Kematian yang kita tunggu-tunggu telah menjemput barakallahu fikum ibu kita. Mungkin istri kita, mungkin suami kita, mungkin anak kita, dan mungkin kita yang akan memenuhi panggilan kematian itu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang yang kita tanyakan, sudah barakallahu fikum engkau mempersiapkan diri untuk kemudian bertemu dengannya? Sudahkah engkau mempersiapkan diri pertemuan dan perjumpaan dengannya? Sementara Allah Jalla wa Ala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul mauti wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kata Allah Jalla wa Ala, setiap namanya bernyawa akan datang kematiannya. Dan kami, kata Allah Jalla wa'ala, menguji kalian dengan kebaikan, menguji kalian dengan kejelekan, menguji kalian dengan kebaikan, kata Allah Jalla wa'ala. Wa ilayna turja'un. Dan setelah itu kepada kami kalian akan dikembalikan. Dari sini kita memahami kebaikan yang ada di dalam agama ini adalah ujian dalam hidup kita. Kejelekan yang kita diperingatkan di dalam agama ini merupakan ujian di dalam hidup kita, barakallahu fikum. Ujian di dalam hidup kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang kalau ini merupakan ujian, lalu apa yang diinginkan oleh Rabbuna Jalla Subhanah di dalam hidup kita? Tidak ada yang diinginkan kecuali kita menjadi orang yang lulus dalam ujian ini. Bagaimana caranya? Kita menerima kebaikan yang datang dari Allah Jalla wa'ala dan meninggalkan serta menjauhi kejelekan-kejelekan yang kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia kelulusan, barakallahu fikum. Yaqulu Rabbuna Jalla Subhanahu, kul lan yanfa'ukumul firar in farartum minal mauti awil qatli. Katakan wahai Rasul Allah, tidak akan berguna larinya kalian dari medan tempur. Tidak berguna untuk kemudian lari dari kematian. Tidak. Atau kemudian lari dari al-qatl, pembunuhan. Juga tidak, barakallahu fikum. Kata Allah Jalla wa'ala mengingatkan, kalaupun anda itu lari dari kematian, dari medan laga, takut mati, takut terbunuh, kalau memang waktu kematian itu datang, walaupun anda bersembunyi dalam benteng yang kokoh, kata Allah Jalla wa'ala, kematian itu akan menembus benteng yang anda bersembunyi padanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah mengingatkan, barakallahu fikum, bahwa peperangan yang dilakukan oleh kaum mukminin bukan kemudian peperangan untuk mengejar kematian. Bukan. Takutnya anda, pengecutnya anda untuk berperang, menjaga diri, menjaga-menjaga, itu bukan sebagai pelindung anda dari kematian. La abad. Maka rahimani wa rahimakumullah, inilah yang ditanamkan oleh Abu Ja'far Al-Anbari kepada diri Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, agar Imam Ahmad tabah untuk menghadapi ujian besar yang menimpa beliau dalam mempertahankan akidah dan keyakinan yang lurus. Apa kata Abu Ja'far Al-Anbari ketika Imam Ahmad dalam belenggu sang khalifah di saat itu? Abu Ja'far Al-Anbari rahimahullahu ta'ala mengatakan, Anda sekarang ini adalah ra'sun. Ra's maknanya kepala, pimpinan dan tokoh. Semua orang pandangannya tertuju kepada engkau, kata Abu Ja'far Al-Anbari kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah. Fala tujibanna, jangan sekali-kali engkau mengabulkan permintaan sang khalifah. Jikalau engkau menjawab permintaan sang khalifah mengatakan Al-Quran itu makhluk, mereka manusia ini yang banyak ini akan menjawab seperti jawaban engkau. Kata Abu Bakar Abu Ja'far Al-Anbari, kalau sekiranya pun dia tidak membunuhmu karena engkau mengikuti permintaannya, lalu engkau lolos dari pembunuhannya, engkau pasti akan mati, kata Abu Ja'far Al-Anbari rahimahullah ta'ala, menghibur Al-Imamu Ahmad agar kokoh. Barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, a'id alayya, ulangi ucapanmu. Tidak ada kalimat yang keluar dari ucapan Al-Imam Ahmad. Masya Allah, Masya Allah. Kalau sang khalifah tidak membunuhmu karena engkau mengatakan Al-Quran itu makhluk, memenuhi kemauan dan keinginannya, engkau pasti akan mati. Mau lari dari kematian, kematian tetap akan menjemput dirimu. Fabaka Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad meneteskan air mata dan menangis, lalu kemudian meminta mengucapkan, Masya Allah, Masya Allah, ulangi lagi kalimatmu buatku. Menghibur Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ini pula ucapan barakallahu fikum yang dikeluarkan oleh putranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, putra Al-Imam, putra Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, lupa dalam ingatan barakallahu fikum nama Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ketika barakallahu fikum kekuasaan zalim dari Mesir membunuh putranya, dia berusaha untuk mengedonkan mental putra Mujaddid ini, mengatakan, wahai alim, anakmu sudah terbunuh. Untuk kemudian memberikan kecut pada dirinya jiwa ketakutan barakallahu fikum. Apa jawaban sang bapak? Apa jawaban barakallahu fikum sang bapak yang membunuhnya adalah namanya Ibrahim Basha, utusan tentara Mesir untuk membunuh putra dari putranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimani wa rahimakumullah. Ketika barakallahu fikum dia bisa membunuh sang putra cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, memberitahukan kepada sang bapak, tidak ada yang dimaukan oleh Ibrahim Basha ini melainkan barakallahu fi agar don mentalnya sang bapak sebagai alim ulama. Jawaban singkat dari sang barakallahu fikum, bapak, illam taqtulhu fasayamutu. Kalau Anda tidak membunuhnya juga, dia akan meninggal juga. Allahu Akbar. Kalaupun Anda tidak membunuhnya, maka dia juga akan meninggal, kata sang bapak barakallahu fikum. Ibrahim Basha ini kemudian tertancap kalimat yang agung dan mulia itu pada dirinya sendiri. Kalaupun engkau tidak membunuhnya, maka dia pasti akan mengalami kematian. Tertancap pada dirinya kalimat yang berani ini. Kalimat yang menunjukkan ketabahan dan kesabaran. Kepercayaan kepada takdir Allah Jalla Subhanahu. Lalu berangkatlah dia pulang. Membawa tusukan batin dari seorang alim besar. Jikalau engkau tidak membunuhnya, maka dia tetap akan mati. Barakallahu fikum. Dibawalah kalimat yang menusuk jiwanya ini pulang. Sesampainya di negerinya Mesir, dielu-elukan oleh ulama yang ada di Mesir, mengangkat. Tidak ada terbawa dan terpikat oleh sanjungan itu kecuali raut muka yang sedih. Tertancapnya kalimat ucapan sang bapak rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu kemudian karena itu dia mendapatkan hidayah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Subhanallah barakallahu fikum. Ini kalau kita benar-benar mengimani. Sehingga segala apapun yang menimpa dan terjadi, tetap kita berada dalam kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah miliknya Allah dan kita akan kembali kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fiik, dibukakannya pintu jihad bukan kemudian barakallahu fiikum mengundang Anda untuk mengejar kematian. Lah, kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Yaqulullah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah bercerita ketika ada orang yang menyesal ketika kematian itu datang. Setelah di dunia dia berlumuran dengan dosa dan kemaksiatan. Allah Jalla wa'ala bercerita, hatta idza jaa ahaduhumul maut, ketika kematian itu datang menjemput, penyesalan pun datang. Rabbirji'uni, wahai Rabb, kembalikan saya ke dunia. Irji'uni, kembalikan saya ke dunia. Mada yuri, apakah dia kembali ke dunia kemudian ingin bermimat-mimat pada Allah? Penyesalan karena datangnya kematian dalam lumuran dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Kembalikan aku ke dunia. La'alli a'mal salihah, semoga saya bisa beramal soleh, katanya. Tapi coba, kalau diberikan kesempatan kembali ke dunia, akankah dia beramal soleh abadan? Kenapa barakallahu fikum? Karena hidayah itu bukan di tangannya, ada di tangan pemilik kehidupan ini. Barakallahu fikum. Kalau saja dia kembali kepada dunia karena penyesalan tadi, kalau tidak mendapatkan hidayah, ia tetap akan bermaksiat pula kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, terkait dengan kematian ini adalah sesuatu kepastian dan kita harus menyiapkan diri untuk menghadapinya. Anda tidak bisa akan memajukannya dan tidak pula akan bisa memundurkannya. Allah mengingatkan hal ini, terkadang mengungkit-ungkit nikmat yang ada di dunia ini. Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa wala tudlamuna fatila aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Kata Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala, katakan wahai Rasul Allah, nikmat dunia ini adalah qalil, sedikit, kata Allahu Jalla wa'ala. Sementara akhirat nikmatnya di akhirat, khairun liman ittaqa, lebih baik dari orang-orang yang bertakwa. Tidak akan dizalimi mereka sedikit pun. Hai kalian, tidak akan dizalimi sedikit pun. Allah kemudian mengingatkan, di mana saja kalian berada, aynama takunu, di mana saja kalian berada, yudrikumul mautu, maka kematian itu pasti akan datang kepadamu. Walaupun, kata Allah Jalla wa'ala, kalian berada pada benteng yang kokoh, kalian berada, kata Allah Jalla wa'ala, pada benteng yang kokoh. Katakan wahai Rasul Allah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, kematian itu pasti akan datang menjemput kalian. Kematian yang kalian berusaha lari daripadanya, maka dia pasti akan mendatangi kalian. Allah menyebutkan tadi, walaupun kalian bersembunyi di dalam benteng yang kokoh, barakallahu fikum, inilah yang disebut dengan qiyamatus sughra. Kita harus melaluinya. Mungkin di antara kita atau di antara manusia ini ada yang kematiannya dengan menggenaskan. Barakallahu fi. Dimakan oleh ikan di lautan, diterkam oleh binatang binatang buas, dicabik-cabik dagingnya. Barakallahu fi. Semuanya itu ada dalam catatan rahiman wa rahimakumullah. Di antara mereka ada yang meninggal ketika sujudnya. Di antara mereka ada yang meninggal dalam dia melaksanakan ketaatan. Berbagai macam cara dan bentuk meninggal, semuanya itu ada dalam catatan, barakallahu fikum. Bahkan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam yaqul, man idza arada Allah biqabdi 'abdin fi ardin ja'ala lahu ilaiha hajatan. Apabila Allah Jalla wa'ala ingin mencabut nyawa seseorang di sebuah negeri, negerinya di sini loh, kok meninggalnya barakallahu fikum di Arab Saudi, meninggalnya negerinya di Indonesia, meninggalnya barakallahu fikum di negeri orang lain, rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wa jalla apabila ingin mencabut nyawa seseorang hamba di sebuah negeri, Allahu Jalla wa'ala menjadikan orang ini butuh kepada negeri tersebut. Allahu Jalla wa'ala menjadikan, barakallahu fikum, orang yang akan ditentukan meninggal di sebuah negeri untuk butuh ke negeri itu. Lalu setelah sampainya, Allahu Jalla wa'ala mengambilnya, rahiman wa rahimakumullahu jami'an. Tabarakallahu fikum. Ini adalah qiyamatus sughra, kiamat yang kecil. Dan apa yang dimaksud dengan qiyamatu al-kubra, jenis kiamat yang kedua, barakallahu fikum, maka yang dimaksud adalah peristiwa dan kejadian yang padanya ba'thul insani min kuburihim lil hisabi wal jazai. Kiamat besar ini adalah kiamat, peristiwa yang terjadi, yang kemudian setelah peristiwa inilah dibangkitkannya manusia dari dalam kubur mereka untuk mendapatkan hisab dan ganjaran dari sisi Allahu Jalla Subhanah. Dua jenis kiamat ini telah disebutkan oleh Allahu Jalla wa'ala di dalam banyak ayat Al-Quran. Sebagai penutup pada season yang pertama ini, saya bacakan firman Allahu Jalla wa'ala yang menjelaskan bahwa pada ayat ini ada kiamatul kubra dan ada kiamatul sughra. Di dalam surat Al-Waqi'ah, Allahu Jalla wa'ala berfirman, إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. Tentang kiamatul kubra, kiamat besar ini, Allahu Jalla wa'ala sebutkan di dalam surat Al-Waqi'ah, apabila waqa'atil waqi'ah. Waqi'ah, nama dari nama hari kiamat. Apabila telah terjadi hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kadibah, kejadian hari kiamat itu tidak ada kedustaan padanya. Khafidhatun rafi'ah, peristiwa yang akan merendahkan kaum dan yang akan mengangkat kaum yang lain. Khafidhatun rafi'ah, idza rujjatil ardu rajja, apabila dunia ini digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wabussatil jibalu butbasa, dan ketika gunung-gunung menjulang itu dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'am mumbasa, gunung yang terdiri dari bebatuan-bebatuan itu lalu menjadi debu-debu yang berterbangan. Kata Allahu Jalla wa'ala, wa kuntum azwajan thalatha, dan di saat itu kalian akan terbagi menjadi tiga. Ashabul maimana wa ashabul mas'ama, dan yang ketiga al-mutasabiqun. Ashabul yamin, golongan yang berada di sebelah kanan, golongan yang berada di sebelah kiri, dan golongan yang mutasabiqun, yang berlomba-lomba. Kata Allah Jalla wa'ala dengan peristiwa yang mengerikan dan menakutkan tersebut. Di dalam ayat yang dalam surat yang serupa, di dalam surat barakallahu fikum Al-Waqi'ah, Allahu Jalla wa'ala menyebut pula kiamatus sughra. Falawla idha balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaykum wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dalam surat Al-Waqi'ah di akhirnya, Allahu Jalla wa'ala mengingatkan, falawla idza balaghatil hulqum, kenapa kamu tidak melakukan pencegahan di saat nyawa itu sudah berada di tenggorokan? Kenapa Anda tidak melakukan pencegahan di saat nyawa itu berada di tenggorokan, dan kalian di saat itu semuanya menyaksikan dan melihat sementara kami lebih dekat darinya, minkum dari kalian, walakin la tursirun, akan tetapi kalian tidak melihatnya, kata Allah Jalla Subhanahu. Dua jenis kiamat ini, kiamatul kubra dan kiamatul sugra, telah disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam firman-Nya. Yang kedua dan terakhir dalam pembahasan sesi yang pertama ini, Allah Jalla wa'ala menyebutkan kedua jenis kiamat ini di dalam surat Al-Qiyamah. La uqasimu biyaumil qiyamah, saya bersumpah dengan hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di penghujung surat Allah Jalla wa Ala menyebutkan jenis kiamat yang kedua, kiamatus sughra, yaitu kematian. Kalla idza balaghatit taraqi, sekali-kali tidak. Demikianlah apabila nyawa itu sudah sampai kepada tenggorokan. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, kedua barakallahu fikum jenis kiamat ini telah disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala, kiamatus sugra wa kiamatul kubra. Adapun tentang terkait dengan kiamatul kubra, insyaallah kita akan bahas barakallahu fikum pada sesi yang kedua. Insyaallah mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.